lama aku bersuah di pesta irama di sana, bertemu berpandang mata, senyum diberi tanda cinta. Hatiku telah terpikat oleh senyumnya menyayang, bukan hanya kata mesra, tapi dengan budi bahasa ku bertemu. Berkata nada di antara aku dan dia, dia bernada seribu irama, mengikat tali kasih asmara, berjanji dengan seribu fatwa. Hidup dan mati bersama. Bertemu berkata nada di antara aku dan dia, dia bernada seribu irama, mengikat tali kasih asmara,